Seperti biasa, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Dan kita mulai kepada Ustaz Farid, tafadhol masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' Imam Al-Hajjawi, dan asal kitabnya adalah karya dari Syekh Utsman bin Qudam Al-Maqdisi. Sampai pada bab al-khiyar dan konsekuensi dari setelah bab khiyar, konsekuensi dari sahnya akad adalah menjadi lazim, mengikat kepada kedua belah pihak selagi tidak ada khiyar, ya, atau khiyar setelah selesai, tapi dengan akad barang belum boleh ditasarrufkan atau belum boleh dijualkan kembali. Kalau dia seorang pedagang, dia beli barang dengan tujuan untuk dijual kembali, belum boleh dengan akad sampai barang dia terima. Dan menerima barang tersebut ada bentuk taufiyah, ya. Kalau barangnya ditakar, maka dengan ditakar ulang. Kalau suatu ukuran barang yang ditakar, dengan ditakar ulang. Dan kalau yang ditimbang, dengan ditimbang ulang, ya. Tidak cukup dengan umpamanya si toko tadi sudah membeli dalam packingan, kemudian dia serahkan begitu saja tanpa dilakukan taufiyah atau dilakukan hitungan ulang. Ya, baik. Takhra Syekh. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faslun. Wa man ishtara makilan wa nahwahu sahha wa lazima bil aqd wa lam yasihha tasarrufuhu fihi hatta yaqbidahu. Berkata muallif rahimahullahu taala, dan barang siapa membeli makilan, yaitu barang yang ditakar atau yang semisalnya, maka sah jual beli dan telah lazim akadnya, dan tidak atau belum sah penggunaannya di dalam jual beli ini, hatta yaqbidahu, sampai dia menerimanya. Iya, akadnya sudah sah dan mengikat. Artinya tidak boleh salah satu pihak kemudian mengatakan tidak jadi. Kalau sudah berakhir khiyar, baik khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar lainnya. Tapi bila barang belum diterima, belum diserah terimakan, ya, maka si pembeli ini belum bisa bertasarruf, melakukan tindakan kewenangan terhadap harta tersebut. Dan pada saat itu, lanjutan perkataan mu'alif, wa in talifa qabla qabdihi fa min dhamanil ba'i, dan jika talif rusak, hilang, lenyap, terus qabla qabdihi, sebelum dia terima, fa min dhamanil ba'i, maka menjadi jaminan bagi penjual. Iya, ini konsekuensi dari qabd, serah terima. Wa in talif qabla qabdihi fa min dhamanil ba'i, bila barang hilang, lenyap atau rusak sebelum diserah terimakan kepada pembeli, maka ini dalam jaminan si penjual. Ya, artinya penjual wajib mengganti barang tersebut. Umpamanya dia membeli barang, ditunjuknya barang yang itu, ya, sudah selesai. Ya, kemudian sudah berakad. Dengan akad barang sudah menjadi milik pembeli, tapi belum diserahkan oleh si penjual. Qadarullah, diangkat oleh karyawan si penjual, ternyata jatuh pecah, ya. Maka ini dijamin oleh penjual, dalam tanggungan penjual. Oleh karena itu syariat ma'adil. Karena pembeli boleh-boleh mendapat keuntungan dari barang ini, maka risiko pada penjual seluruhnya. Ini sangat sering terjadi, apalagi dalam jual beli yang jaraknya jauh antara penjual dan pembeli. Selagi barang belum diterima oleh pembeli, maka risikonya terus di tangan penjual, walaupun rusak di tengah jalan. Ya. Kalau penjual tidak mau menanggung risiko, minta pembeli serah terima di tempat toko si penjual. Saya mendengar ucapan salah seorang ikhwah, ada yang bekerja di Pertamina pusat. Kata beliau, Pertamina itu beli minyak jutaan barel ke perusahaan minyak Saudi Arabia. Itu perusahaan Saudi Arabia mensyaratkannya serah terima di Jeddah, bukan di Indonesia. Apa konsekuensi dari ini? Kalau kapal tenggelam, pihak Saudi Arabia tidak menanggung kerugian lagi, karena sudah serah terima di sana. Tapi kalau serah terimanya di Indonesia, tentu untuk sampai ke Indonesia mereka masih menanggung. Kalau terjadi sesuatu, maka mereka yang rugi. Ya. Oleh karena itu, si penjual, ya, hendaklah menyampaikan ini kepada pembeli, bahwasanya kita sudah akad, tolong terima barang. Kalau dia mengatakan saya di kota yang jauh, itu bukan urusan saya. Mungkin Anda minta wakil Anda di kota ini untuk terima barang dari saya siap mengirimkannya ke Anda, tapi terima dulu, ya, sehingga risikonya bukan di tangan si penjual lagi. Atau penjual mengatakan, kalau enggak kamu tunjuk pihak lain yang sudah terima atas nama kamu. Dia mengatakannya, udah saya kenal dekat dengan ekspedisi A, saya wakilkan dia untuk serah terima. Berarti setelah si penjual menerima bukti tanda terima dari ekspedisi tadi, tanggung jawabnya, risikonya berakhir, dan si pembeli sudah boleh menjualkannya. Lihat dalam syariat ma'adil, al-kharaju bid-daman, kemudian al-ghurmu bil-ghurmi. Siapa yang menanggung risiko, untuk dialah keuntungannya. Ya. Maka tidak boleh risikonya di tangan penjual, kemudian dia sudah jual ke orang lain. Ini yang kita jelaskan pada pertemuan lalu. Ketika seseorang beli barang, ya, ke suppliernya kah, atau ke produsennya, atau ke siapa saja, dia belum serah terima barang, walaupun uang sudah dibayar tunai dengan ditransfer, ini belum boleh dia menjualkan barang kepada pihak lain, karena risiko belum ada di tangan dia. Risiko masih di tangan si penjual. Bila tetap dia lakukan, jual belinya batal, dan jual belinya dinamakan dengan riba, karena yang terjadi adalah tukar uang dengan uang. Dia baru bayar uang ke produsen, supplier, dengan harga yang berbeda, dia terima lagi dari pembeli di sini uang dengan harga yang berlebih. Barang masih di tangan penjual dan risiko masih di tangan penjual. Maka Islam mengharamkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullah, faman وإن تلف بآفات السماوية بطل البيع. Dan apabila barang tersebut rusak, hilang dengan sebab alam samawiyah, kejadian kahar mungkin bisa mereka dikatakan, nah, ya, batal al-bai, maka akad jual beli menjadi batal. Iya. Qadar Allah, sudah terjadi akad. Barang masih di tangan penjual. Ya. Belum diserah terimakan. Terjadi bencana. Afat samawiyah itu bisa kejadian kahar, terbakar rumah, banjir, bencana alam. Banjir bencana alam. Nah. Ya. Banjir besar, habis barangnya, jual beli batal. Walaupun tadi akad sudah terjadi dan uang sudah diterima. Walaupun uang sudah diterima, berarti uang tinggal dikembalikan. wa in atlafahu adami khuyyira mushtari baina fasqin wa imdain wa mutalabati mutalifihi bi badalihi. Dan apabila kerusakan barang dengan sebab manusia, maka diberikan pilihan bagi pembeli untuk membatalkan akad, melanjutkannya, atau meminta pengganti dari barang yang rusak. Ya. Kalau tadi bencana alam, nah, sekarang kerusakan ada seorang adami, maling dia. Nah. Ya. Maka diambilnya barang tadi, sudah jadi akad, tapi belum serah terima. Kemudian datang maling atau perampok merampok umpamanya barang itu di gudang. Akadnya sah. Tetapi sekarang si pembeli dapat opsi pilihan antara membatalkan akad atau dia melanjutkan akad dan atau dia mengadukan si perusak tadi dan minta dia untuk memberikan gantinya. Tapi akad tetaplah sah. Ya, insyaallah. Baik, Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, beberapa poin dari pembahasan khiyar dalam penjelasan barang-barang yang ditakar. Dan untuk memperdalam pembahasan, insyaallah pada kesempatan yang kedua ini kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya terkait dengan pembahasan jual beli atau yang terkait dengan muamalah secara umum. Di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita akan terima dari telepon yang pertama, silakan. Iya. Halo, silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Ya. Saya mau halo. Iya, assalamualaikum Bapak. Saya mohon maaf, dengan siapa Bapak, di mana? Saya dari Encep, dari Tangerang. Silakan. Assalamualaikum Pak Encep, barakallahu fiik. Silakan, Pak. Iya, Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai apakah boleh kita membeli suatu barang kendaraan dengan cara over kredit dari orang lain sehingga kita hanya meneruskan sisa cicilannya saja. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik, sama-sama, Pak. Jazakallahu khair Pak Encep, barakallahu fiik. Pertanyaan beliau jelas dan sering ditanyakan, bolehkah kita beli barang over kredit, melanjutkan kredit orang lain. Ketahuilah dalam akad jual beli kredit dengan pihak leasing dan lainnya, biasanya akad itu mengandung unsur ribawi. Ada pasal pernyataan bahwasanya bila terlambat membalunasi angsuran atau tagihan bulanan, maka akan dikenakan pertambahan. Maka orang yang membeli dengan over kredit berarti kepada dia pindah akad baru ini. Bila dia menyetujuinya, berarti dia menyetujui perbuatan riba, maka dia berdosa dan dosanya dosa besar, termasuk di antara 7 dosa yang menghancurkan seseorang, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dosa yang paling besar dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Imam Malik. Fadhal. Demikian Pak Encep, jazakallahu khair, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, pasal yang sangat krusial sekali terkait dengan akad jual beli over credit itu adanya unsur riba. Dan bagaimana kalau bisa dihilangkan, Ustaz? Apakah memungkinkan dalam unsur pasal tersebut? Kalau seseorang meminta kepada lembaga tersebut untuk menghilangkan klausa, klausul atau perjanjian denda keterlambatan tadi, hukumnya menjadi boleh. Tapi dia mau atau tidak. Kalau dia mau, boleh. Jazakumullah khair. Demikian panjang, ada solusi yang harus kita tunaikan juga, yaitu permohonan untuk pembatalan, ya, dan menghilangkan pasal riba tersebut. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Di belakang Bapak Encep, barakallahu fiik. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana? Ya, saya seorang ibu di Jawa Timur, Bapak, Pak Ustadz. Silahkan, Umu. Iya, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin pertanyaan saya keluar dari tema jual beli hari ini. Silahkan. Iya, assalamualaikum Ustadz Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, suami saya adalah seorang anggota Brimob. Terus terkadang ada penugas penunjukan untuk ditugaskan pengawalan Bank Indonesia. Contoh kegiatan pengawalannya adalah misalkan pengawalan uang baru dari PT Peruri ke Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia cabang A ke Bank Indonesia cabang B. Atau juga pengawalan uang baru dari Bank Indonesia ke masyarakat, juga ke bank-bank konvensional. Terus dari kegiatan pengawalan tersebut, suami saya mendapat honor selain gaji bulanan. Pertanyaan saya, gimana hukum dari pengawalan yang dilakukan suami saya, halal atau haram, Ustaz? Kedua, bagaimana status honor yang diterima suami saya, halal atau haram, Ustaz? Itu aja pertanyaan dari saya, Ustaz. Baik, jazakallah khair, barakallah fik. Dan kita tunggu jawabannya. Silakan Ustaz, tafadhal. Wallah ta'ala alam, seperti yang ditanyakan tadi, dia bukan membantu akad riba dan tidak ta'awun dalam akad riba, karena ya, yang ada hanyalah mengambil uang dan menyerahkan ke pihak yang lain, yang itu bukan akad riba. Wallah ta'ala alam, hukum asalnya adalah mubah, dan hukum asal gajinya imbal dari itu hukumnya adalah mubah. Wallah ta'ala alam. Jelas ya, Umu, jawabannya alhamdulillah disampaikan oleh Ustaz, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Silakan di 0218236543 di belakang pendengar kita dari Jawa Timur tadi, seorang ibu rumah tangga. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ulfa di Jakarta. Silakan, Umu Ulfa. Iya, Ustaz mau tanya tentang zakat mal. Nah, silakan. Ini saya terakhir membayar zakat tanggal 1 April 2017 kemarin. 1 April 2017 ya, silakan. Iya. Berarti tahun ini Ibu mundur 11 hari dari 1 April. Iya, betul Ustaz. Berarti Maret berapa? 31 atau 30 Maret? Maret ini 31. Ustaz. Berarti ya, tanggal 20 Maret 2 hari yang lalu Ibu sudah berzakat. Iya. Oh, berarti sudah telat. Telat Ibu, secepatnya jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau bisa hari ini, kalau bisa pagi ini juga Ibu serahkan kepada mustahiknya. Ya, insya Allah Ustaz. Oke Ustaz, yang mau saya tanyakan Ustaz, ini sekarang uang saya di tabungan ada 1,3 M. Ya, terus uang itu sebenarnya mau digunakan untuk uang hidup untuk bulan-bulan berikutnya, dan rencana juga untuk membangun rumah. Ya. Itu tetap ya 2,5% dari 1,3 M itu ya zakatnya ya? Tetap Ibu. Oh tetap ya. Kecuali Ibu ada hutang. Ada hutang Ibu atau tidak? Enggak, alhamdulillah. Kalau tidak ada hutangnya tetap dikeluarkan Ibu. Tetap dikeluarkan? Iya. Okay. Dan insya Allah akan ditambah oleh Allah, jangan khawatir. Amin, amin, amin. Mau tanya satu lagi, ini kalau zakatnya itu sudah saya mulai cicil dari bulan-bulan kemarin, itu boleh nggak ya? Diniatkan zakat atau tidak? Iya, diniatkan zakat. Boleh. Boleh, oh, alhamdulillah. Oke, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair, Ibu Ulfa di Jakarta. Dan kita berikan pembahasan zakat sebelum temponya. Nah, seperti ditanyakan oleh Ibu tadi, dia sudah cicil sebelumnya. Eh. Tapi diniatkannya zakat boleh. Bila harta itu sudah sampai nisab. Catatannya itu saja. Iya, tapi kalau belum nisab tidak boleh. Baik. Karena berarti syaratnya belum terpenuhi. Ya, adapun syarat haul ya itu dibolehkan. Syarat nisab tidak. Umpamanya seorang punya gaji dan tidak punya simpanan sebanyak 1 nisab, lalu dari gajinya dia niatkan zakat setiap bulan. Nah. Kemudian suatu saat dia dapat uang lebih dari nisab, maka tetap dikeluarkan zakat yang ini tidak sah, karena sama seperti sholat sebelum masuk waktunya. Ya. Tapi kalau sudah nisab tapi haulnya belum, dia dahulukan boleh berdasarkan asar dan perintah Rasulullah kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk menyerahkan zakat dia setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan. Ya, setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan ketika Rasulullah SAW membutuhkan dana yang besar untuk kebutuhan perang. Maka Rasulullah menganjurkan para sahabat yang sudah memiliki nisab yang biasa berzakat untuk dibayarkan sekarang 3 tahun yang akan datang. Berarti maju 2 sampai 3 tahun itu boleh. Wallahu ta'ala. Saya Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kami masih angkat via telepon dan mohon maaf belum bisa mengangkat pertanyaan pada singkat karena koneksi internet kami mengalami gangguan sampai terhubungkan kembali. Kami berikan via kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Afisya di Jakarta. Iya, Abu Afisya, silakan. Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustaz. Saya pernah membeli barang seperti mobil dan rumah itu dengan secara kredit. Namun setelah saya tahu hukumnya bahwa itu adalah termasuk riba, kemudian saya melunasi dengan cara meminjam uang dari saudara saya kumpulkan. Nah, pertanyaannya apakah barang yang sudah saya beli itu hukumnya sudah halal atau haram seperti sebelumnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, kebetulan kakak saya baru hijrah dari berhenti dari bank konvensional, kemudian sekarang berhijrah dan memakai hijab. Selama dia kerja selama 16 tahun ada uang pensiun yang dikumpulkan setiap gajinya, dan itu bisa dikeluarkan setelah umur 45 tahun. Tanya Ustaz, apakah dana pensiun yang ia diterima pada umur 45 itu apakah halal atau tidak, Ustaz? Nah, masya Allah. Demikian Abu Fisya, ya, pertanyaannya. Ya. Baik. Yang pertama Abu Fisya, ada permasalahan khilaf para ulama tentang akad jual beli yang ada persyaratan ribanya. Anda tadi membeli rumah dan ada perbuatan ribanya dalam pinjaman uang. Jelas? Ya. Dalam pendapat Syafi'iyah, ini seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi, akad pinjaman batal karena ada persyaratan riba. Karena akad pinjaman batal, maka uang tidak sah di tangan Anda, harusnya secepatnya dikembalikan lagi. Karena tidak sah lalu Anda berikan rumah, maka beli rumahnya pun tidak sah. Ini pendapat Syafi'iyah. Tapi alhamdulillah pendapatnya dhaif, tidak kuat. Pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas para ulama, jual pinjam-minjam uangnya sah, yang batal hanyalah akad ribanya saja. Artinya, status uang di tangan orang yang meminjam adalah halal, dan halal digunakannya untuk membeli barang, dan halal status barang yang dia belinya, dibeli dengan pinjaman tadi. Yang haram adalah status persyaratan pertambahan riba dari pinjaman itu. Jelas, dia dua yang terpisah, maka tidak menghalangi hukum yang lain. Dan ini pendapat yang terkuat dan ini dipilih oleh OKI, yaitu Organisasi Konferensi Islam, divisi fikihnya memilih yang ini, dan ini yang real dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, kalau tidak seperti itu, tidak bisa kita hidup. Negara umpamanya pinjam uang untuk biaya infrastruktur dan segala macam dengan akad riba, ya atau tidak? Iya, kalau pinjam-pinjamnya batal, tidak sah, berarti infrastruktur semuanya tidak sah. Kalau tidak sah, itu mau lewat jalan mana? Ya, kalau menurut jumhur, akadnya berdosa, ya, yang melakukan riba tadi berdosa dan tidaklah bertobat kepada Allah, tapi status akad pinjam-pinjamnya halal dan status barangnya pun adalah halal. Wabillahi taufik. Jelas. Bisa yang pertama. Yang kedua, orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jal, Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan dia. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala seperti disabdakan oleh Rasulullah, disampaikan, dikhabarkan oleh Rasulullah kepada kita, lallahu afrahu bitawbati abdihi. Allah sangat-sangat berbahagia, bergembira dan senang dengan taubatnya seorang hambanya, makhluknya, kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan dan kecintaan Allah, terkadang membutuhkan cobaan, rintangan. Ya. Setelah seorang bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa besar, perbuatan riba tadi, maka yang halal dari gajinya karena dia bekerja di lembaga ribawi, ya, dan dia tolong-menolong langsung untuk melakukan akad riba di sana, yang halal dari gajinya adalah untuk kebutuhan setahun ke depan, kebutuhan pokok dia dan orang yang dia nafkahi. Umumnya dia menafkahi diri dan anak, ya, atau terkadang juga membantu ekonomi suami, atau suami sendiri yang bertobat sekarang, maka hitung kebutuhan dia sebulan berapa kebutuhan pokoknya, sandang, papan, pangan, dihitung. Umumnya keluar angka 10 juta. Jelas? 10 juta per bulan dikali setahun, 120 juta. Yang halal dari seluruh pesangonnya tadi, ya, dan seluruh uangnya yang tersisa gaji ataupun namanya, hanyalah 120 juta, sisanya berikan kepada fakir miskin yang lain. Yang 120 juta ini halal digunakan untuk biaya hidupnya, sampai pun kalau digunakan untuk modal usahanya, dan dengan itu setelah itu insya Allah semua hartanya halal setelah itu dilakukan. Jelasa Bu Afisha? Ya, baik. Allah barik fikum. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Wa iyyak. Wa jazakumullahu khairan Bu Afisha. Barakallahu fik. Ya, kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum menabung emas dengan sistem beli emas minimal per 0,1 gram? Tidak terjadi kabut, hanya terlihat saldo emas di tabungan bertambah sesuai pecahan 0,1 gram, 1 gram, 2 gram, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ini masuk jual beli emas tidak tunai? Dan kemudian, apakah ini juga masuk dua akad dalam satu transaksi, yaitu jual beli dan wadiah? Dari pendengar kita, Bapak Dini di Bandung. Allahu barik fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan untuk tukar menukar 6 komoditi yang sejenis dan satu ilat, bahwasanya harus sama dan tunai. Yang satu ilat berbeda jenis seperti emas dengan perak, gandum dengan kurma, atau beras dengan gandum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan harus tunai. Antara rupiah dengan emas jenis berbeda tapi satu ilat, yaitu mata uang, maka harus tunai. Apa yang dimaksud dengan tunai? Rasulullah mengungkapkan dengan perkataan yang subhanallah tidak bisa ditakwil. Beliau mengatakan yadan biyadin. Apa artinya yadan? Tangan dengan tangan. Apa artinya? Ini tangan yang saya satu memberikan rupiah, tangan yang satu terima emas. Kalau tangan yang satu terima ngasih rupiah, kemudian tangan yang satu tidak terima emas, tapi hanya tercatat saja di dalam rekening, maka tidak ada di sini serah terima emas, terjadi riba nasiah. Kalau ingin juga rupiah serahkan, terima emasnya, kemudian setelah diterima emasnya, saya mau nitip, ada fee silahkan, ya, tapi tidak boleh ada pertambahan, karena kalau emas itu dipersyaratkan oleh yang terima titipan bahwa akan diputar dia. Kalau diputar dia berubah akadnya menjadi qard, bukan lagi titipan. Ya, saya kira bisa jelas. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian pendengar kita Bapak Deni di Bandung. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang buka usaha dengan modal patungan, Ustaz. Bagaimanakah cara pembagian hasil yang sesuai dengan syariah? Jazakallahu khair. Allahu barik fik. Bab musyarakah atau bab syirkah panjang, yang mungkin kita jelaskan ringkas saja. Bila ada modal patungan, ada tiga orang umpamanya, mereka membuka usaha jual beli barang atau jual beli jasa dengan modal masing-masing umpamanya 100 juta, 100 juta, 100 juta, sama, ya, dan masing-masing menyerahkan uangnya untuk ikut mengelola berbarengan, itu namanya syirkah. Maka untung dan rugi boleh berdasarkan porsi modal. Untung dan rugi berarti 33%, 33%, 33%. Dan keuntungan boleh tidak sama dengan porsi modal kalau mereka sepakat. Umpamanya ada salah satu dari tiga orang yang bersyirkah ini, yang patungan ini, ada salah satu yang memang profesional di bidang ini. Dia pernah membangun sebuah usaha, umpamanya mereka usaha kuliner, kuliner dan sempat maju. Ya, berarti dia punya pengalaman. Kalau dinaikin, dinaikkan untuk dia keuntungan, ya udah. Kalau gitu keuntungan kamu 40, sisanya 30-30 kami berdua keuntungan. Boleh. Dengan syarat kerugian harus berdasarkan tetap porsi modal. 33, 33, 33. Ya, ini yang adil. Karena kalau porsi modal, kalau kerugian tidak sesuai dengan porsi modal, terjadi riba di sana, di mana sebagian modal akan terjamin oleh pihak yang lain. Baik. Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian pendengar kita, faedah yang sangat bermanfaat disampaikan Ustaz dari pertanyaan Bapak atau Ibu sekalian. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah muamalah atau infak dan sedekah dari seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan orang tersebut adalah pelaku riba, Ustaz? Dari pendengar kita, Fahmi. Jazakallahu khair, Ustaz. Apakah sedekah infak seorang pelaku riba diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tidak. La yakbulullah sadaqatan min ghulul. Rasulullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Dan riba adalah harta yang paling besar keharamannya didapatkan oleh anak manusia. Ya, maka Allah tidak akan menerimanya. Adapun ketika dia bertaubat, itu uang bukan atas nama sedekah. Seperti kasus seseorang yang bekerja dalam lembaga riba, atau dulu usaha dia adalah memberikan pinjaman dengan ada pertambahan. Dia ingin bertobat kepada Allah. Kata Allah, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila seorang rentenir, murabi, yaitu memberi pinjaman dengan riba bertobat, yang halal untuk dia hanyalah pokok uangnya. Andai dulu dia modal mulai usaha itu dengan modal 100 juta dipinjam-pinjamin ke orang, bertambah-bertambah, sekarang angkanya sudah menjadi 300 juta. Ya, dengan tambahan bunga yang dia dapatkan. Kata Allah, bila dia bertobat, yang halal untuk dia 100 juta, pokok uangnya saja. Yang 200 juta ini, dia apain? Jangan berikan lagi kepada pelaku riba tadi. Ini diberikan kepada fakir miskin. Tapi bukan sebagai sedekah. Ya. Tetapi ini adalah sebagai dia melepaskan diri dari yang haram. Bukan sedekah. Tapi melepaskan diri dari hal yang haram. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'nya dan menukil sebelumnya dari Al-Ghazali dan banyak para ulama Syafi'iyah mengatakan ijma' para ulama bahwa orang yang semua hartanya haram, tidak ada dari penghasilan yang halal uangnya semuanya, tidak ada kewajiban dalam hartanya, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban haji, dan seluruh kewajiban harta tidak ada dalam hartanya. Ya. Karena yang dikeluarkan bukan 2,5%, tapi 100%. Yang boleh dia tahan hanya sebesar kebutuhan minimal dia, kalau tidak ada yang halal pendapatannya. Dan haji dan umrohnya pun tidak diterima. Karena disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang keluar melakukan ibadah haji dan umrah dengan nafkah, dengan biaya yang haram, khabis, ya, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang menyebut panggilanmu, fayunadi munadi minas sama, maka Allah mengutus seorang malaikat memanggil, menjawab panggilan itu di langit, la labbaik wa la sa'daik, tidak, engkau bukan datang menjawab panggilan Allah. Harta yang kebawa adalah harta yang haram, biaya-biaya yang haram, ongkos-ongkos yang haram, haji dan umrahmu tertolak dan tidak mendapatkan kemabruran dalam ibadahnya ini. Allah barik fiik. Nah, masyaallah, jazakallahu khair. Demikian pendengar kita yang bertanya, faedah yang sangat bermanfaat dan termasuk juga menafkahi orang di bawah tanggungan kita, Ustaz. Iya. Karena yang nafkah adalah harta yang haram. Kecuali Anda tidak punya harta yang lain. Umpamanya Anda bekerja di bank ribawi. Alhamdulillah dahulu orang tua atau mertua menghibahkan sebidang tanah. Dan itu dapat dari usaha mereka yang halal. Ya. Kalau Anda punya ini dan menghasilkan, alhamdulillah, umpamanya dikontrakkan rumah hibah dari mertua tadi dan ada uang, ya. Sesen pun dari gaji Anda dapat dari bekerja riba tadi, jangan berikan kepada anak-anak, kepada istri. Semuanya berikan kepada fakir miskin. Karena bila Anda suapkan kepada mereka, berarti Anda menyuapkan api neraka ke dalam perut dan istri anak Anda. Anda adalah orang yang paling tidak punya hati di atas muka bumi Allah ini, memberikan api neraka kepada anak istri yang dicintainya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan pesan singkat. Baik, masih terkait dengan riba juga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan daerah bergerak di bidang pelayanan air bersih. Yang saya tanyakan, apakah termasuk riba di mana perusahaan tersebut menerapkan tagihan tiap bulan dan dikenakan denda 10% jika ada keterlambatan. Di bulan selanjutnya naik 12% dan di bulan berikutnya naik 15%. Sehingga sanksi adminnya sampai 132.000. Apakah riba dari usaha perusahaan daerah itu, sekolah khair? Allahu barik fi. Iya. Jelas ini pun riba jahiliyah. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh maka akan kubayar berlebih hutangku kepadamu. Ya. Cuma para ulama ini adalah riba jahiliyah. Cuma masalahnya bagi pengguna air PDAM. Kalau mereka adalah orang yang tidak punya solusi lain seperti orang yang tidak memiliki air tanah yang bisa digunakan. Ya, ada beberapa daerah mungkin yang tidak bisa air tanahnya dimanfaatkan dengan baik, maka dalam kondisi darurat dia. Ya, bagi dia tidak berdosa. Tapi bagi lembaga yang menerapkan sanksi seperti ini, mereka adalah lembaga yang mendapatkan riba dari pekerjaannya tersebut. Maka pihak yang membuat akadnya adalah pihak yang membuat akad dengan cara sanksi riba. Saya faham maksud mereka adalah mengatakan kalau tidak begitu orang-orang tidak disiplin membayar. Ya. Akan tetapi tidak mungkin sebuah dosa besar membuat orang disiplin, membuat orang jadi baik, tidak mungkin. Saya yakin seperti perusahaan listrik negara yang mengubah menjadi prabayar, mana yang lebih disiplin orang antara prabayar yang tidak ada denda ribanya dengan yang pasca bayar? Pasti lebih disiplin yang prabayar. Kalau dia terlambat padam, tidak pakai lampu. Kalau terlambat PDAM-nya langsung mati airnya. Hah? Pasti lebih disiplin dia. Ya. Maka ini adalah bisikan syaitan, rayuan syaitan kepada para pengambil kebijakan di bidang ini, bahwasanya menurut mereka dengan cara riba orang menjadi disiplin, padahal wallah ta'ala, wallah tidak. Ini adalah bisikan rayuan syaitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita dan orang-orang yang memiliki kebijakan dan pemegang kebijakan dalam hal ini bertakwa kepada Allah dan semuanya mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Barakallahu fiik. Demikian jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kami angkat kembali satu pertanyaan pesan singkat sebelum kami angkat dari via telepon dari pendengar kita Bapak Kemal di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya masih bekerja di bank konvensional dan saya sangat berniat untuk mau resign tahun ini. Namun yang menjadi kendala bahwa saya masih ada cicilan KPR karyawan, KPR karyawan di kantor. Kalau mau resign, maka harus melunasi hutang tersebut. Dan menjadi pertanyaan, jika saya resign akan memberikan mudarat lebih dan dampaknya tidak bisa juga melunasi KPR yang saya miliki, di mana uang pesangon pun yang mungkin akan saya terima tidak mencukupi untuk menutup hutang dan biaya hidup. Bagaimana solusinya, sekolah khair? Allahu barik fi. Solusinya hanya satu, berhenti dari dosa besar. Selagi Anda belum resign, berarti belum bertobat dan belum berhenti dari dosa besar. masalah konsekuensi semuanya Allah akan mudahkan. Amin. Tidak mungkin selama ini Anda berbuat dosa kepada Allah, Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada Anda. Sekarang Anda bertaubat, ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal, Allah membiarkan Anda begitu saja. Tidak mungkin. Ya. Tapi ya akhi, memang rayuan syaitan berat dan bisikan syaitan berat. Dan memang bertobat kepada Allah butuh keseriusan dan butuh berharap agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan demi kemudahan dalam hidup Anda. Billahi taufiq. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Demikian Pak Kemal, semoga Allah berikan kemudahan buat antum dan keluarga. Tetap bertawakal kepada Allah. Jazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Ya, jazakallah khair. Dengan siapa Pak, di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Pak Dedi Pak, di Jakarta. Ya, silakan Pak Dedi, ahlan. Ya. Saya ini sekarang ini dapat tugas untuk melayani masyarakat. Nah, dalam kegiatan sehari-hari itu memang tidak ada kenapa-apa yang saya yang ditentukan. Jadi memang kita melayani masyarakat. Nah, dari orang-orang yang kita layani ini, dia apa memberikan sesuatu sama kita walaupun tuntutan enggak ada. Nah, kita tolak, dia bilang enggak apa-apa Pak, ini untuk ya sekedar saja. Pertama saya tanyakan satu, bagaimana itu hukumnya? Iya Pak Dedi. Kemudian apabila itu saya gunakan, ya, apakah itu dibenarkan atau tidak? Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, saya ini juga ada tabungan di bank konvensional. Nah, tapi saya tidak pernah melihat berapa bunga yang diberikan. Nah, tiap bulan itu saya keluarkan. Ya, bagaimana hukumnya untuk saya? Nah, terima kasih. Iya, Pak. Baik Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak, barakallahu fiik. Pak Dedi, beliau bekerja di lembaga pemerintahan, instansi pemerintahan yang melayani kebutuhan banyak masyarakat. Nah. Lalu ketika sebuah kebutuhan terselesaikan transaksinya, beberapa rakyat, beberapa orang memberikan hadiah. Dia menolak, orang itu mengatakan enggak apa-apa Pak, ini hanya sedikit sekedarnya saja. Ya. Bagaimana dia ketika mengambil uang itu dan menggunakan kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari? Ya. Perkataan orang itu sudah tidak apa-apa, tidak mengubah uang itu menjadi halal di tangan Pak Dedi dan orang yang semisalnya yang melayani masyarakat. Ya. Ini dinamakan dengan rishwah. Dan Rasulullah telah mengancam orang yang pemberi dan penerima, masyarakat yang memberikan tadi dan kemudian aparat negara yang menerima uang ini dengan ancaman yang berat, yaitu berada dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rishwah dan penerima rishwah masuk ke dalam neraka. Ya. Maka perkataan orang tadi, saya ikhlas tidak apa-apa walau sekedarnya, tidak merubah dia menjadi halal karena Allah mengharamkannya. Ya, Allah mengharamkannya. Sama saja perkataan lembaga keuangan ribawi yang menyeberikan bunga, kami ikhlas kok berikan bunga, tidak menjadikan bunga itu menjadi halal karena Allah mengharamkan riba. Begitu juga dalam kasus tadi, walaupun warga tadi atau rakyat tadi mengatakan saya ikhlas dan sekedarnya, tetap hukumnya adalah haram. Ya, maka haram diterima oleh Pak Dedi dan orang yang semisal dengan dia itu aparat negara. Ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sambil marah beliau ketika ada salah seorang sahabat beliau yang beliau tunjuk untuk menarik zakat dari suatu kabilah. Ibn Biyah ini terus terang datang kepada Rasulullah mengatakan tanpa tutup-tutup. Ya. Dia mengatakan terus terang, "Ya Rasulullah, ini zakat yang aku diamanahkan dan ini ya Rasulullah, ini adalah hadiah." Hadiah dari kaum tersebut karena senang aku menarik zakat dari mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berdiri di hadapan para kaum muslimin ya, mengatakan dengan perkataan yang sangat keras. Dan beliau bila memarahi seseorang dengan menggunakan ma balu qaumin, bagaimana nasib suatu kaum, beliau tidak sebut namanya, tapi para rawi menyebutkan nama sahabat tersebut Ibnul Tibiyah. Ma balu qaumin istamalnahu ala amalin faja ilaina wa qala hadza lakum wa hadza ma udiya ilai afala qa'ada fi baiti abihi wa ummi falyanzur hal yuhda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka suatu kaum, kami berikan mereka sebuah pekerjaan dan itu sudah kami gaji mereka, lalu mereka datang kepada kami dan mengatakan, ini tugasku, aku serahkan sesuai dengan profesional seperti ditugaskan.